Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, nyawa dan badan saya serahkan. Bunga selasih di atas bukit, nenas jantan ditimpa senang. Hati kasih bukan sedikit, emas dan intan tidak berguna. Thank you.